Usia manusia mau bertambah jua. Usia manusia mau bertambah jua. Waktu ke hari, bulan ke tahun. Masa remaja, masa remaja.